Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah. Nahmadu wa nasta'inu wa nasta'afiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu, may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار. أيها الطلبة رحمني ورحمكم الله جميعا وبارك الله فيكم. Setelah kita sebutkan beberapa pembahasan berkaitan dengan angkihul fasidah, pernikahan-pernikahan yang fasid, di antaranya adalah nikah kusyigar, nikah sigar, kemudian nikahnya seorang mauliyah dalam keadaan dia namarakulahikum tidak rizal. Khalifidrah marahmakumullah. Ketika itu terjadi, nikahnya dianggap fasid batil. Namarakulahikum. Khalifidrah marahmakumullah. Kemudian diantara nikah yang fasidah adalah pernikahan kedua dari seorang dalam keadaan dia telah diakadkan dengan orang lain. Yaitu kasusnya pada dua orang wali yang menikahkan seorang mauliyah. Maka pernikahan yang kedua dianggap nikah yang batil. Kemudian yang ketiga, amarakallahu fikum. Ikhwali fillah rahimakumullah. Yang berikutnya, yang keempat berarti ini. Ikhwali fillah rahimakumullah. Adalah yang akan kita bahas sekarang ini. Termasuk nikah yang fasid adalah nikahnya seorang budak dengan tanpa izin walinya. Dengan tanpa izin, amarakallahu fikum, tuannya. Kalau itu terjadi, maka nikahnya rusak. dan kalau terjadi yang namanya jima, maka dianggap akhir, dianggap zina. Khadibit Bahmar. Ini yang akan kita bahas pada pertemuan kita kali ini. Tapi sebelum kita bahas namorakulafikum hadis ini, kita baca terlebih dahulu hadis yang menyebutkan tentang seorang yang dinikahkan oleh dua orang wali. Yaitu hadisnya Samurah radhiyallahu anhu. Man hafidhul hadis falyaqra. Qal ma'alifu rahimahullah wa an Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhu, dan dari sahabat Jabir ibn Abdullah semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridai beliau, qala, sahabat Jabir bercerita qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau bersabda, ayyuma abdin, budak manapun, siapapun dari kalangan budak, tazawwaja bi ghairi idzni wa walihi, yang dia menikah dengan tanpa izin dari maulanya. Yang dimaksud di sini adalah sayyidi, yaitu tuannya. Ya qali bi rahmatikum. Karena itlaqat penggunaan lafadz mawali itu hukum asalnya digunakan untuk orang yang melambaskan budak sehingga dia mendapatkan walanya. Nah, marakallahu, maka dia jadi maulanya. Ikhwalibitin rahmatullah, kata Rasulullah SAW, al-wala'u liman a'tak wala', itu bagi orang yang membebaskan budak. Na'amurakulah fikum, maka nam statusnya tidak jia na'amurakulah fikum menjadi maulah. Ikhwalibitin rahmatullah. Tapi bisa juga na'amurakulah fikum digunakan dengan makna sayyid. Dan ini yang dimaksud ya, di dalam bab ini. Kenapa kita namorokloh maknakan seperti itu? Dikarenakan kalau dia sudah merdeka, maka dia yamliku nafsah. Dia bisa memiliki dirinya. Dia bisa melakukan terserah. Ya, apapun yang ia mau. Kan itu ya. Ya khalifat rahmakumuh. Baik dengan izin maulanya atau tidak, na'amarakallahu, boleh-boleh saja, dia sudah merdeka. Ya khalifitullah na'amarakumuh. Maka, ya dari situ na'amarakallahu fikum dipastikan maknanya adalah yang kedua. Bahwasanya al-mawali di sini, dimaksudkan adalah as-sayyid. Khalifitullah na'amarakumuh. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, di dalam Al-Quran, surat An-Nahl, abdun manmulukun la yaqdiru ala syai'. Hamba sahaya, dia enggak memiliki kemampuan apapun. Di situ dinafikan oleh Allah Subhanahu wa taala segala bentuk tasarruf. Tasarruf terhadap dirinya sendiri. Ya qalibit mbah makmuh. Makanya kalau budak punya harta, hartanya punya tuannya. Demikian pula ketika dia hendak menentukan amarah kelab pasangannya harus dengan izin tuannya. Na'amarakallahu fikum, dan tidak bisa menikahkan dirinya sendiri. Na'amarakallahu fikum. Ya khalifatun rahmatullahi. Dan kalau sampai terjadi pernikahan dengan tanpa izin alam tuannya, maka dianggap batil. Kalau terjadi jima dengan hal itu, maka dianggap zina. Na'amarakallahu fikum. Ikhwan fillah rahimahullah rahimakumullah. Kata Rasulullah SAW, ayyuma abdin tazawwaj sabiwari itni mawalihi au ahli fawwa akhir. Budak manapun yang menikah dengan tanpa izin walinya, namarakallahu fikum walinya, yaitu sayyidnya, yaitu tuannya atau keluarganya, fawwa akhir, maka dia adalah penzina. Kalau sampai terjadi apa? Jima, namarakallahu fikum. Ikhwalifidin rahmarahmukumullah. Sehingga di sini, ikhwalifidin rahmarahmukumullah, penyebutan hadis ini di dalam, ya, di dalam bab, ya, menjelaskan tentang pernikahan-pernikahan yang fasid, wadih bahwasanya nikahul abdi nafsahu, pernikahan seorang hamba, seorang budak, namarakallahu fikum, yang dilakukan sendiri dengan tanpa izin walinya, ya termasuk pernikahan yang batil. Rawa Ahmad wa Abu Dawud wa Tirmidzi wa Shahahah wa kadzalika Ibnu Hibban. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Abu Dawud wa Tirmidzi dan disahihkan oleh beliau. Demikian pula Ibnu Hibban rahimahullah. Khairifitun rahimahumullah. Qawluhu mawali, mawali jamak dari maula. Nama rakan sebagaimana sudah kita sebutkan tadi, dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahutaala, humul ladzina a'taquhu. Mawali itu adalah pihak yang membebaskannya. Fil asli, menurut asal penggunaan lafaz ini. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, waqad yutlaqul maula 'alal malik. Dan terkadang na'amarakallahu fikum maula itu digunakan untuk anak malik, pemilik. Wawal murad huna. Dan ini yang dimaksud di sini na'amarakallahu fikum. Dhalika li'anna idha a'taka malaka, idha u'tika malaka nafsah. Kata beliau, sisi pendalilannya na'amarakallahu fikum, dikarenakan ketika ia sudah dimerdekakan, maka dia sudah memiliki jiwanya sendiri, dirinya sendiri. Lakin madama mamlukan fal amru li sayyidi. Akan tapi kalau dia masih dalam posisi sebagai budak, maka dia urusannya berada di tangan tuannya. Qalallahu ta'ala, Allah subhanahu berfirman, wa ankihul ayama minkum salihin min ibadikum wa imaikum. Khalifat Mbahmah rahmatullah. Wa ankihu, lafad ankihu. Dinakaha, ankahaya, na'amaraka ankah yungkihu. Itu na'amaraka lafikum, menunjukkan bahwasanya dia tidak menikahkan dirinya. Seperti wanita, na'amaraka lafikum. Ya, seperti wanita. Khalifat Mbahmah rahmatullah. Maka mereka tidak bisa menikahkan dirinya sendiri. Na'amaraka lafikum. Khalifat Mbahmah rahmatullah. Nah, lafad ankihu yatulu ala annal abda la yuzawwiju nafsahu. Lafad ankihu ini menunjukkan bahwasanya seorang budak itu tidak bisa menikahkan dirinya sendiri. Innama yuzawwaj, dia itu dinikahkan. Fawakal aim, dan dia seperti aim. Aim itu na'amarakallahu fikum, al-unsa allati mata anha zawjua. Itu wanita yang ditinggal mati oleh suaminya, na'amarakallahu fikum. Al-faraqa atau dicerai, na'amarakallahu fikum. Ya. Yeah. La tankihu nafsaha. Ya, yeah. Dia tidak, ya, yeah. La tankihu nafsaha. Dia tidak menikahkan dirinya sendiri. Bal tung kifuha waliwa, apa yang kifuha waliwa. Yeah. Idan yatazawwajul abdu fi ghairi idni walihi ay asyati yatazawwajul mar'ati fi ghairi waliyin. Yeah. Kalau demikian amarakallahu fikum, pernikahan seorang budak ya, dengan tanpa izin tuannya itu seperti pernikahan seorang perempuan dengan tanpa wali. Kalau pernikahan seorang perempuan dengan tanpa wali itu batal fasid, maka demikian pula pernikahan budak dengan tanpa wali juga fasid. Ikhwan fillah rahimakumullah. Demikian. Kemudian ikhwan fillah rahimakumullah, lafaz akhir ini sebagai dalil bahwasanya nikahnya rusak. Ya qali fi rahmah wa rahmakumullah. Lafaz akhir dimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan fa huwa akhirun, maka dia adalah penzina, akhir aizanin. Sehingga ketika pernikahan tersebut ya dilakukan dan terjadi yang namanya al-wat'u, yaitu al-jima', maka na'amarakallahu fikum, jima' yang dilakukan itu adalah perzinahan. Nih, itu dalil bahwasanya pernikahannya enggak sah. Kalau seandainya sah, enggaklah dikatakan sebagai akhir. Nah, warakallahu fikum. Tidak dikatakan sebagai akhir. Nah, ketika dikatakan akhir, maka itu nah, warakallahu fikum, bahwa nikahnya adalah rusak. Khairin rahimakumullah. Demikian dikatakan oleh Syekh Muhammad Musil Al-Zaymin. Lianna nikahahu ghairu sahih. Dikan nikahnya tidak sah. Nih, it. Innal abda la yamliku ayuzawwij nafsahu. Naam warakallahu fikum. Dikarenakan seorang budak itu tidak memiliki dirinya sendiri. Dikatakan oleh Asy-Syaikh Shalih Ibnu Fauzan sebagaimana dalam kitabnya Minhajul Alam juz 7 halaman 249, beliau mengatakan al-hadithu dalilun ala annahu laysa lil abdi, hadis ini menunjukkan bahwasanya seorang budak itu tidak memiliki hak untuk menikahkan dirinya. Tidak bisa menikah bi ghairi idni mawali, jelas itu dengan tanpa izin walinya atau sayidnya. Ya. Fa in fa'ala, kalau dia melakukannya, fan nikahu batilun, kata beliau. Kalau dia lakukan, tetap nekat melakukannya, maka nikahnya batil. Wadhalika lil hukmi alaihi, yang demikian itu dikarenakan Rasulullah SAW menghukuminya bi annahu akhirun, ya bahwasanya dia adalah penzina, wal akhir az-zani, dan akhir maknanya adalah az-zani, penzina, wazina batilun, dan zina adalah sebuah perkara yang batil. Wa innama batala nikahul abdi, hadha huwa sayyid, yang kita inginkan. Dikatakan batil pernikahan seorang budak dengan tanpa izin sayyidnya. Li anna raqabatahu wa manfa'atahu. Sekali lagi. Li anna raqabatahu wa manfa'atahu. Mamlukatani li sayyidihi. Saya ulangi lagi, ini alasannya. Yang lebih jelas disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan, li anna raqabatahu wa manfa'atahu mamlukatani li sayyidihi. Dikarenakan ya tenaganya, kemudian kemanfaatannya. Na'warakallahu fikum. Ya. Kedua-duanya dimiliki oleh tuannya. Ya. Mawa idha staghalla bihaqqi zawj. Ya. Dan budak apabila dia sibuk untuk mengurusi hak istri. Ya. la yatafarraqu li hikmati sayyidi. Niscaya dia tidak akan sempat untuk membantu tuannya. Ya. Ma'ama fi dzalika minal iltizam bil umuril maliyah. Bersamaan dengan hal itu ada konsekuensi ya, agar seorang suami dan dia itu budak untuk memenuhi kebutuhan secara harta kepada istrinya tadi. Kal infaq ala zauja. Ya, seperti memberikan nafkah kepada zauja. Wa nahwi dzalik dan semisal itu. Sehingga amarakallahu fikum enggak diperkenankan kalau semacam itu ya, kemudian dia menikah ya dengan tanpa izin suami, dengan tanpa izin amarakallahu fikum sayyidnya. Ya tuannya. Begitu. Ikhwani fi dinillah rahimakum wallahu a'la. Demikian dikatakan oleh Asy-Syaikh Shalih Ibnu Fauzan Al-Fauzan. Hadis ini na'amarakallahu fikum ya, sampai apa yang sudah disebutkan di atas na'amarakallahu fikum disebutkan dari hadis ini berapa apa ada satu faedah yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahutaala. Kata beliau annahu yushtaratu li sihhati nikah nikahil abdi ay ya'dana sayyidu idza adina. Ulangi lagi, anna yushtaratu li sihhati nikahil abdi ay ya'dana sayyidu. Sampai sini. Idza adina fal huwa yuzawwiju nafsahu aw la budda yuzawwijuhu as-sayyid. Nah, barakallahu fikum. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dipersyaratkan untuk sahnya pernikahan seorang budak agar dia minta izin kepada tuannya. Artinya harus ada izin dari tuannya. Ikhwani fillah rahimakumullah. Kalau sudah diizini, kalau tuannya sudah mengizinkan, fal huwa yuzawwiju nafsahu aw la budda yuzawwijuhu sayyid. Namarakallahu. Kalau sudah diizinkan oleh tuannya, apakah dia menikahkan dirinya sendiri atau harus dinikahkan oleh sayyidnya, tuannya? Nakul dhahirul hadis. Kita katakan dhahir hadisnya anna idza adina falu ayzawwij nafsahu. Nih. Dhahir hadis menunjukkan bahwasanya kalau tuannya telah mengizinkannya, maka boleh baginya untuk menikahkan dirinya sendiri. Bikhilaf ma idza kanatil mar'ah. Berbeda dengan wanita, na'amarakallahu fikum. Nih. Terkait dengan al-inkah, na'amarakallahu fikum, maka meskipun diizinkan sama wali, tetap yang menikahkan wali. Nih, bukan dirinya sendiri. Na'amarakallahu fikum. Khalifatun rahmatullahi. Jadi keserupaannya ya, dari na'amarakallahu fikum, dari pernikahan budak yang tanpa izin na'amarakallahu fikum tuannya dengan wanita ya, dengan tanpa izin walinya, itu dari sinam diizinkannya saja. Tapi yang namanya ingkah tetap na'amarakallahu fikum diperkenankan bagi budak yang laki-laki ya, yang dapat ya, namoroko izin dari tuanya untuk menikah sendiri bisa. Namoroko berbeda dengan wanita namoroko. Jadi ada sisi keserupaan, ada sisi perbedaan antara keduanya namoroko. Allah alam bismillah. Yeah. Ya kalau kita bahmalah makmun. Nah dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di sini, bihilafi ma idza kanatil mar'atu qad adina laha waliyuha ayat zuwaj anta tazawwaj falaysa la an tuzawwija nafsa. Meskipun dia sudah dapat izin dari walinya, maka dia tetap enggak boleh menikahkan dirinya sendiri. Ikhwan fillah rahimakumullah. Wa dzalika li anna al-mar'ah laysat ahlan lil-'aqdi. Ya, yang demikian itu dikarenakan seorang wanita itu tidak memiliki keahlian untuk mengakadkan secara asalnya. Bihilafil abdi. Beda dengan apa? Budak. Hukum asalnya laki-laki itu bisa mengakadkan dirinya sendiri. Kan itu hukum asalnya. Tapi karena dia statusnya sebagai budak, maka sebagian namurakulahikum haknya gak bisa. Karena apa? Gak bisa ia laksanakan karena status tersebut. Ya khairibit mbah maramakum. Wallahualam bisawab. Kata beliau, bikhilafil abdi fa innahu ahlun lil aqdi. Walidzalika idza utiqa nam zawwaja nafsahu. Ya khairibit mbah maramakum. Berbeda dengan seorang budak laki-laki, maka dia hukum asalnya dia bisa ahli dalam mengakadkan. Ya, kalau itu mampu, yang demikian ketika dia dibebaskan, dia bisa menikahkan dirinya sendiri. Ya, kalau itu dah marhamakum. Nah, sehingga dia tidak bisa menikah dengan izin tuannya itu karena posisinya sebagai budak, gitu saja. Ya, kalau itu dah marhamakum. Pas ketika dia lepas dari status tersebut, maka dia bisa menikahkan dirinya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahmakumullah jami'an wa barakallahu fiik. Nah, hari ini juga barakallahu fiikum memberikan faedah bagi kita. Ikhwani fiddin rahimani wa rahmakumullah akan izzul Islam. Kemuliaan Islam. Di mana ikhwan fillah rahimakumullah, budak itu diberi hak semacam itu, dikarenakan kekufurannya. Ikhwan fillah rahimakumullah. Sebagaimana disebutkan oleh para ulama yang namanya ar-riqqu itu adalah izun hukmi yakum bil insan bisababil kufri. Izun hukmi yakum bil insan sabil kufri, yaitu kelemahan secara hukum yang ada pada seorang manusia disebabkan kufurannya. Artinya dia seorang yang kafir na'amurakallahu fikum, kemudian tertawan entah dia waktu itu masih kecil gitu ya, na'amurakallahu fikum, tertawan oleh kaum muslimin sehingga dia tetap kafir misalnya na'amurakallahu fikum. Khadifit mbah maramakumu. Karena kufuran tersebut akhirnya na'amurakallahu, supaya maturusnya tidak menyebar kemana-mana, secara hukum dijadikan sebagai orang yang lemah. Na'amurakallahu fikum. Itu menunjukkan na'amurakallahu fikum isul Islam. Khadifit dan kemuliaan Islam na'amurakallahu fikum dibanding dengan agama-agama yang lain. Ikhwani fillah rahimakumullah. Nah, ikhwani fillah rahimakumullah. Dan di dalam Islam, perbudakan itu pintunya hanya satu ini. Pintunya hanya satu. Kalau dulu na'amurakallahu fikum sebelum Islam, banyak pintu-pintu yang menjadikan seorang berubah status seperti jadi budak. Na'amurakallahu fikum. Perampokan, penjarahan. Kemudian dijarah. Na'amurakallahu fikum, enggak sekedar hartanya, bahkan jiwa-jiwanya dijarah, jadikan budak. Dulu na'amurakallahu, bahkan yang dialami oleh Salman Al-Farisi itu lebih sadis lagi na'amurakallahu. Kalau kita lihat nama kisahnya beliau, beliau itu na'amurakallahu fikum sudah bayar seorang untuk bisa datang ke Madinah, bahkan sapi-sapinya na'amurakallahu dikasihkan sama mereka semuanya agar apa? Agar bisa membawa dia ke Madinah, supaya bisa bertemu dengan apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata setelah sampai di Madinah, dia dijual. Dijual. sama orang Yahudi. Dia pun jadi budak setelah itu. Khadibik Mbah Maramukum. Dalam Islam tidak ada yang semacam ini. Islam Alhamdulillah Fikum. Jalan perbudakan itu hanya pada apa? Pada peperangan Alhamdulillah Fikum. Perangan dan kaum muslim menang. Dapat ghanimah. Termasuk di antara adalah Alhamdulillah tawanan-tawanan. Dan itu Khadibik Mbah Maramukum. Juga termasuk Alhamdulillah Fikum rahmatnya Islam. Ketika orang yang kondisinya semacam itu, lebih-lebih kebanyakan budak itu anak-anak, anak-anak, wanita-wanita, gimana suaminya sudah pada mati, kalah kan itu ya, kalau dibiarkan kasihan, telantar mereka, biasanya ada yang ngasih makan, rawat, gak ada yang nyerumbuli, istilahnya, nah kemudian dibawa, kaum muslimin, dirawat, nawarakulahikum. Satu diharapkan keimanan mereka ketika mereka berada di tengah-tengah kaum muslimin. Kebutuhannya dipenuhi, nawarakulahikum. Termasuk rahmatnya Islam. Juga nawarakulahikum seperti yang kita sebutkan tadi, termasuk pula terdapat kemuliaan Islam di atas nawarakulahikum agama-agama yang lain. Berbeda dengan perbedaan apa yang dikenal di selain agama Islam amarakallahu fikum, maka yang ada adalah kezaliman. Ikhwanibit rahimakumullah. Yang ada adalah amarakallahu penistaan dan penghinaan. Ikhwanibit rahimakumullah. Secara sudah amarakallahu fikum mencatat Ikhwanibit rahimakumullah betapa buruknya perlakuan orang-orang kafir itu terhadap budak-budak. Diperlakukan seperti hewan. Tapi Islam tidak. Kalau mereka makan, dikasih makan yang layak. Berpakaian, dikasih pakaian yang layak. Bahkan dihancurkan kalau makan ya. Kau makan, bila makan seperti kau makan. Pakaian, bila pakaian seperti yang kalian pakai. Itu anjurannya Islam untuk memuliakan mereka. Toh mereka itu tetap meskipun dia sebagai statusnya sebagai budak tetap manusia. Pekerjaan pun demikian. Tidak boleh dibebani dengan pekerjaan yang di luar batas kemampuannya. Tidak boleh semena-mena kemudian dihukum, dikaplok gitu. Tidak boleh. Terjadi pada apa? Pada sahabat Muawiyah. Muhakam Sulami amarakallahu fikum pernah punya budak yang teledor. Enggak teliti, enggak amarakallahu fikum dalam mengawasi ternaknya. Akhirnya ternaknya dimakan sama apa? Serigala. Ketika tahu seperti itu kaplok amarakallahu fikum. Main kaplok saja dalam gitu ya. Khalifah Mbah Makmum sampaikan kepada Rasul. Rasul murka amarakallahu fikum. Khalifah Mbah Makmum. Dan tahu Muawiyah bagaimana reaksi beliau. Kalau bisa seperti itu. Belum Rasulullah bicara. Langsung, ya Rasulullah apakah tak bebaskan saja boleh. Enggak, sini saja. Bawa sini budaknya amarakallahu fikum. Akhirnya dibawa di hadapan Rasulullah. Tanya amarakallahu fikum. Tanya tentang apa. Dan isi pertanyaannya. Itu perkara yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Khalifat Mbah Maramakumullah. Aina Allah. Di mana Allah? Nawarakulawikum. Dijawab dengan baik sama budak tersebut. Fisama. Man ana anta Rasulullah. Baru kemudian Nawarakul mengatakan. A'tika fa'inha mu'minah. Itu Nawarakulawikum perbuatan dalam Islam. Termasuk pula pas kalau mereka butuh nikah, dinikahkan. Dinikahkan. Maka sebagai bentuk balasan dari tuan yang demikian amarakallahu sudah diatur dalam Islam, budaknya enggak boleh lancang. Enggak boleh lancang. Ojo njorong dhewe, wah aku kebelet tak nikah dhewe gak iso. Amarakallahu izin dulu. Amarakallahu dengan tuannya. Sekali lagi aku pindah semua. Menunjukkan izzul Islam. Warahmatul Islam. namarakallahu kemuliaan Islam dan namarakallahu rahmatnya Islam terhadap manusia, bahkan kepada budak sekalipun. Namarakallahu. Sehingga jangan di namarakallahu dikesankan kalau perbudakan dalam Islam itu isinya keboliman. Yeah. Wah, enggak, itu enggak adil, masa enggak sesuai dengan HAM, hak asasi manusia. Justru itulah sesuai dengan HAM. Coba kalau budak itu dibiarkan sejak awal kalinya. Klepek-klepek mereka, namarakallahu fikum. Cari makan susah mereka. Kelaparan mereka. Bisanya, bisa jadi namarakallahu fikum, mereka enggak akan sampai pada usia usia namarakallahu, usia mudanya bahkan namarakallahu fikum sudah namarakallahu fikum meninggal dunia. Nggih. Kalibitullah makmu, karena harus di ya Allah berupaya untuk mencari sendiri dalam keadaan sudah dalam kondisi tidak mampu untuk itu, masih kecil lah, bisa kan kecil ya, atau dia perempuan amarokloviku ya dalam kondisi sudah enggak seperti sebelumnya lah. Kalau sebelumnya mereka ada suaminya, ada yang ngurus ya amarokloviku, atau kondisinya aman-aman amarokloves habis perang amarokloviku susah semuanya, pekerjaan enggak ada. Ya kan ikut entah mengumuh. Dan lain sebagainya. Bisa amarakallahu fikum mengancam kestabilan hidup mereka. Sehingga dengan adanya itu amarakallahu fikum. Ya, diambil sama kaum muslimin. Bahkan taulah dijadikan sebagai amarakallahu fikum. Amarakallahu fikum. Itu termasuk bentuk kemuliaan dan kasih sayang Islam kepada mereka. Ya khalifat entah mengumuh. Nah. Karena memang ada tujuan yang lebih daripada sekedar itu, yaitu supaya mereka namarakallahu fikum bisa mendengar ayat-ayat Allah, beriman namarakallahu fikum. Kalau sudah beriman, Islam ini namarakallahu fikum menganjurkan dibebaskan. Khalifatun rahimakumullah. Bahkan kalau misalnya terjadi namarakallahu fikum pelanggaran yang dilakukan oleh kaum muslim, entah itu dalam bentuk dihar atau namarakallahu membunuh dengan tanpa sengaja namarakallahu fikum, itu bisa dipakai sebagai tebusan kalau mereka sudah mukmin, kan gitu ya. Qari bi tah namarakum. Nah, itulah dalam perbudakan dalam Islam. Qari bi tah namarakum. Sehingga tidak ada kedzaliman sedikit pun namarakallahu fikum dalam Islam, meskipun dalam hal perbudakan. Bahkan namarakallahu dalamnya adalah ada rahmat, ada kasih sayang, dan ada kemuliaan untuk agama Islam ini. Ikhwanuddin rahimani wa rahmakumullah jami'an wa barakallahu fikum. Pertanyaannya, idza khatafa imra'atan ar-rajulul awwal min tariqi akhin li'ab wa huwa ab'ad min akhin syakik thumma khatabha ar-rajul tsani wa aqrab min akhin li'ab ayyuhuma yuqaddam. Nah, barakallahu fikum. Kalau barakallahu fikum tidak sederajat begini barakallahu fikum, yang didahulukan adalah yang paling berat mendapatkan asobah. Namarakallahu fikum. Ya kan diberi namakum. Yang paling berhak sebagai walinya adalah yang namarakallahu fikum, yang paling berhak mendapatkan asobah. Antara namarakallahu akhun syakik dan akhun li'ab misalnya namarakallahu fikum. Ayyuma ahad bil asobah. Akhun syakik namarakallahu. Ya sudah namarakallahu fikum. Kalau dibentah namarakum, kenapa? Misalnya namarakallahu fikum, wallahu alam bisawab. Ada seorang yang melamar seorang wanita melalui akhin syakik. Satunya melamar namarakallahu fikum dari melalui namarakallahu akhun li'ab. Misalnya namarakallahu fikum. Kedua-duanya ketika ada ayyuma ahaq lil wilayah? Mana yang lebih berat untuk mendapat menjadi wali? Akhun syakik. Kalau ditambah makmum. Ketika namarakallahu fikum akhun li'ab. Mauliyahnya, kewaliannya terjadi terlebih dahulu. Na'amarakallahu fikum, terjadi lebih dahulu na'amarakallahu fikum. Ya, ikhwanul fillah rahimakumullah, sebagaimana penjelasan Syekh Muhammad bin Sulaimin, maka na'amarakallahu fikum yang menjadi yang sah sebagai pasangannya adalah yang melalui jalur akhun syakit. Wallahu a'lam bishawab. Karena dia yang lebih berhak. Ikhwanul fillah rahimakumullah. Jadi yang dimaksud fayyalil awwali minhuma itu na'amaraqlafim pada wali yang memiliki derajat yang sama. Yeah. Misalnya ahun syakik na'amaraqlafikum, maka yang pertama. Misalnya ahun syakik, yeah. Kakaknya, misalnya. Kemudian adiknya na'amaraqlafikum. Yang pertama melalui adiknya dulu, maka yang adiknya. Kalau sama-sama ahun syakik. Ya, yeah. Kalau beda na'amaraqlafikum, misalnya na'amaraqlafikum ahun sama amun gitu ya na'amaraqlafikum. Kok ternyata na'amaraqlafikum amun dulu, kemudian syakik belakangan, maka yang na'amaraqlafikum yang dianggap adalah ahun syakik karena dia yang berat saat itu na'amaraqlafikum. Wallahu a'lam bishawab. Ini penjelasannya Syekh Ibnu Utsaimin demikian. Wallahu a'lam bishawab. Jadi yang dibawa pada apa? Pengertian ketika mereka sama-sama sederajat. Nah, mungkin ini yang bisa kami jawab untuk pertanyaan ini. Na'amaraqlafikum. Demikian yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Akhiru da'wan. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. تفضلوا حفظكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته